Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله بارك الله فيكم. إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Kita masih dalam pembahasan bab syahna, bab permusuhan, kebencian yang terjadi sesama muslim. Barakallahu fikum. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita beberapa hadis yang dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan beberapa perkara-perkara yang bisa memicu, mendorong munculnya permusuhan di kalangan kita. Barakallahu. Hadis yang pertama yang boleh sebutkan, la tabaghadu wa la tahasadu. Penyebab yang memunculkan adanya syahna yang pertama adalah al-bughdu. Iya. Saling membenci. Barakallahu fikum. Dengan sekian banyak motif, dengan sekian banyak penyebab. Yang kedua adalah hasad. Barakallahu. Kemudian pada hadis berikutnya termasuk barakallahu fikum penyebab dari yang namanya syahna adalah an-namimah. Adanya pihak-pihak yang mengadu domba. Zul wajhain, memiliki dua wajah untuk merusak hubungan. Barakallahu. Pada hadis yang ketiga, barakallahu fikum, di antara penyebab munculnya syahna adalah at-tanajush, jual beli yang tidak fair. Iya. Jual beli barakallahu fikum yang mengandung unsur riba itu juga akan memunculkan adanya syahna. satu dirugikan, yang satu barakallahu fikum mengambil kesempatan. Juga termasuk penyebab syahna pada hadis yang ketiga adalah su'udzan, yaitu adanya buruk sangka barakallahu fikum. Termasuk sebab dari syahna tanafus, adanya persaingan barakallahu fikum, ya, persaingan yang tidak sehat, persaingan dalam perkara dunia barakallahu fikum. Adapun persaingan dalam perkara akhirat justru dianjurkan barakallahu fikum. Tapi terkadang barakallahu fikum, persaingan dalam perkara akhirat itu disisipi dengan persaingan dalam perkara dunia. Iya, seperti yang terjadi pada para thalabatul ilm. Mereka bersaing barakallahu fikum dari sisi hafalan. Iya, mereka bersaing dari sisi barakallahu fikum pelajaran. Sayyid, mereka bersaing dari sisi barakallahu fikum ibadah, perkara akhirat. Tapi terkadang pada persaingan tadi di sisi perkara dunia, yaitu barakallahu fikum dari persaingan tersebut dia ingin mendapatkan pujian. Dari persaingan tersebut ketika dia berhasil menjadi pemenang, iya, barakallahu fikum, dia mendapatkan posisi. Itu yang jelek. Kalau semata-mata bersaing barakallahu fikum, cepat dalam menghafal, cepat banyak dalam hafalan barakallahu fikum, iya, amaliah ibadah sebatas itu dianjurkan. Tapi terkadang syaitan, iya, tetap bisa masuk. Entah itu dalam perkara yang baik ataupun dalam perkara yang buruk. Barakallahu fikum. Dalam perkara yang baik tadi contohnya, seorang talib mereka bersaing dari sisi barakallahu fikum, cepat dalam menghafal, banyak dalam hafalan barakallahu fikum, nilai ujian yang bagus-bagus. Iya. Di situ tersisipi, dibisiki oleh syaitan yang namanya apa? Merasa bangga, menyombongkan dirinya, meremehkan teman-temannya. Barakallahu fikum. Baik. Dan terkadang barakallahu fikum ketika masuk dalam kancah dakwah itu dijadikan poin untuk menjatuhkan temannya. Ustaz, bagaimana Ustaz Fulan? Ustaz Fulan itu la'ab. Ustaz Fulan itu kalau ujian jeblok terus nilainya. Ustadz Fulan itu kalau nyantri, iya, masih kalah sama saya. Kalau saya itu selalu ranking 1 di kelas, cum laude, mumtaz semuanya. Kalau Ustadz Fulan paling bagus nilainya 7. Iya, hafalannya waduh kayak siput, lambat sekali. Itu barakallahu fikum, iya, jelek. Baik, menunjukkan ada rasa ujub, rasa sombong ketika dia berhasil di dalam thalabul ilm dengan merendahkan teman-temannya. Barakallahu fikum. Itu harus dijauhi. Kemudian juga dari hadis yang ketiga, barakallahu fikum, kita bisa mengambil faedah di antara sebab dari syahna adalah at-tadabur, yaitu saling membelakangi. Iya. Ketika berjumpa barakallahu fikum tidak menunjukkan wajah yang berseri-seri. Ketika berjumpa barakallahu fikum melengos, ketika berjumpa menunjukkan muka yang masam. Itu juga termasuk penyebab syahna. Ya, yang namanya manusia disikapi seperti itu dia langsung berpikiran macam-macam. gaya sekali si fulan ini orangnya. Iya, sok. Barakallahu fikum. Mentang-mentang. Iya. Dia itu enggak pernah ngasih muka kalau sama saya. Barakallahu fikum. Pernah sekali coba tak kasih senyum, dia malah nyengir. Barakallahu fikum. Iya. Tapi nyengirnya itu juga nyengir kayak ngejek. Akhirnya muncul yang namanya syahna. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail. Ismail ibn Abi Uwais. Barakallahu fikum. Shaduqun. Qala haddatsani Malik. Malik bin Anas bin Malik. Thiqatun. Tayyib. Antara Ismail dan Imam Malik memiliki hubungan apa, Ahmad? Hubungan nasab, hubungan sihrah, menantu, atau tetangga, atau anak angkat? Apa hubungan Ismail bin Abi Uwais dengan Imam Malik? Nasab. Apa hubungannya? Bapak sama anak? Paman ponakan. Siapa yang paman? Imam Malik. Ponakannya Ismail. Dari pihak saudara perempuan atau saudari laki-laki? Saudara perempuan. Bukan saudari laki-laki. Hah? Bukan ya. Saudara perempuan. Iya. Ahmad. Iya. Benar itu. Saudari perempuan. Iya, jangan salah ya. Saudara itu untuk jenis kelamin laki-laki, saudari itu untuk jenis kelamin perempuan. Orang bingung nanti kalau dibilang saudari laki-laki atau saudara perempuan. Bingung orang. Baik. An Suhail. Dari Suhail, Suhail ibn Abi Shalih. Shadukun. An Abihi. Dari ayahnya, yaitu Abu Saleh. Thiqatun. Abu Saleh, siapa namanya Muhaimin? Zakwan. As-Samman. Az-Zayyat. Thiqatun. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabiyun jalil. Abdurrahman ibn Sakhr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu-pintu jannah dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya. Pintu-pintu surga itu dalam seminggu dua kali bukanya. Hari Senin dan hari Kamis. Kemarin berarti bukanya barakallahu fikum. Sekarang udah tutup. Baik. Kenapa dibuka? Barakallahu fikum. Di antara alasan kenapa Allah membuka pintu-pintu surga disebutkan di dalam hadis. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a. Pada saat pintu-pintu surga itu dibuka, maka akan diampuni dosa-dosa setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, sehingga masuk di dalamnya syirik asghar. Ya, dosa-dosa yang dibawa dosa syirik itu mendapatkan pengampunan. Barakallahu fiik. Sebagian mereka membawa hadis ini kepada makna selain dosa besar. Iya. Majtudibat al-kabair. Barakallahu fiik. Untuk dosa-dosa besar membutuhkan yang namanya taubah. Barakallahu. Baik. Illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u. Kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Ya. Yang pada hari Senin dan Kamis berantem, marah-marahan, bermusuh-musuhan, maka Anda tidak akan mendapatkan pengampunan tadi. Barakallahu fiik. Baik. Dosa akan senantiasa mengalir, barakallahu fikum, sampai salah satunya mau atau dua-duanya mau berbaikan. Fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha. Kemudian dikatakan, tunggulah dua orang ini sampai mereka berdua mau berbaikan. Barakallahu fikum. Baik, al-hadith. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan annal jannata makhluqah wa maujudatil an. Bahwasannya jannah, surga itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini dan masih aktif. Iya, setiap Senin Kamis dibuka pintunya. Barakallahu. Baik. Ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fiik. Yang menyelisihinya adalah dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka berpendapat bahwasanya al-jannah, barakallahu fiikum, lan tukhlaq, belum diciptakan, belum ada. Karena menurut mereka, kalau dikatakan al-jannah itu sudah diciptakan, berarti itu tindakan yang abad, tindakan yang sia-sia, tindakan yang mubazir. Iya, barakallahu fikum. Baik. Tidak efisien dan efektif karena belum ada penghuninya. Eman-eman itu bidadari di surga nganggur. Eman-eman itu nikmat-nikmat surga belum ada yang mencicipinya, nganggur semuanya, kata mereka. Iya, karena belum dihuni. Barakallahu fikum. Sehingga menurut mereka enggak sesuai dengan akal. Kalau dikatakan surga dan neraka itu sudah ada. Ya. Sedangkan Allah dijauhkan dari yang namanya sifat abad. Tindakan yang sia-sia dan percuma. Barakallahu fikum. Iya. Pendapat mereka ini barakallahu fikum jelas adalah pendapat yang batil. Karena jelas-jelas langsung bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang secara jelas dan gamblang menunjukkan bahwasannya Al-Jannah wan-Nar itu sudah diciptakan dan sudah ada. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang penghuni surga dan surga, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan dengan menggunakan fi'il madhi menunjukkan lampau. Sudah disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Barakallahu fikum. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, iya. Tepatnya pada peristiwa Mi'raj, Nabi mendapatkan visual. Beliau melihat sedikit tentang barakallahu fikum al-jannah wan-nar. Barakallahu fikum. Itu dalil-dalil yang sangat jelas dan gamblang. Adapun alasan mereka mubazir, iya. Percuma barakallahu fikum. Tayyib itu adalah alasan yang sangat picik. Cara berpikir yang sangat sempit barakallahu fikum. Iya, menunjukkan mereka itu justru enggak cerdas. Walaupun mereka mengaku sebagai orang-orang intelektual di kalangan muslim. Orang-orang berpendidikan. Barakallahu fikum. Memangnya yang namanya manfaat dan tidak manfaat itu hanya ditinjau dari sisi barakallahu fikum dipakai dan tidak dipakai. Iya. Sudah ada penghuni dan tidak ada penghuni. Barakallahu fikum. Yang namanya sesuatu yang memiliki faedah manfaat dari banyak sisi. Jangan melihat dari sisi itu saja dong. Barakallahu fikum. Baik. Al-jannah wan-nar barakallahu fikum Allah ciptakan sudah ada saat ini barakallahu fikum. Iya, walaupun penghuninya nanti belakangan barakallahu fikum. Itu kita katakan tetap memiliki faedah. Tetap memiliki manfaat. Di antara fungsinya barakallahu fikum adalah untuk memberikan motivasi. Di antara fungsinya adalah untuk memberikan ancaman. Iya, barakallahu fikum. Banyak fungsinya. Di antara fungsinya barakallahu fikum disebutkan dalam hadis ini. Iya. Bahwasanya barakallahu fikum ketika pintu surga itu dibuka, maka rahmat Allah, kebaikan dari langit itu akan turun ke dunia. Iya, dapat percikannya. Iya, setetes kenikmatan surga khairun minad dunya wa ma fiha. Barakallahu fikum. Iya. Dia akan menjadi motivasi bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang mukmin untuk semangat dalam beramal ibadah. Karena sudah tahu barakallahu fikum beberapa nikmat fasilitas yang Allah sediakan untuk mereka. Bahkan yang paling tinggi levelnya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Barakallahu fikum. Sehingga mereka termotivasi. Begitu juga yang namanya an-nar. Iya. Itu barakallahu fikum Allah gunakan untuk menakut-nakuti hamba-hambanya barakallahu fikum yang condong kepada kejelekan. Sehingga ada fungsinya. Barakallahu fikum. Kita memberikan sebuah analogi atau pengkiasan barakallahu fikum. Iya. Contoh orang tua yang ingin memotivasi anaknya dalam melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Iya. Orang tuanya mengatakan, "Nak, Kalau kamu hafal Al-Quran, Bapak belikan motor. Iya. Atau Bapak belikan apa? HP. Iya. Mau merek apa kamu? Apel, jeruk, semangka, durian? Terserah. Iya. Kemudian anaknya bilang, saya mau yang merek apel saja, bah. Barakallahu. Keesokan harinya ayahnya langsung beli. Iya, ini lo yang kamu pengen, ya. HP dengan merek apel merah. Barakallahu. Hai. Ketika anak sang melihat tadi, wah, dia luar biasa termotivasi. Tapi mohon maaf ya. Ayah belum bisa memberikan HP ini kepada kamu kalau syaratnya belum terpenuhi. Kamu harus hafal Al-Qur'an. Habis itu dia genjot. Iya, barakallahu fikum. Hai. Tenang saja, Pak. Tenang saja, Ayah. Iya, enggak sampai setengah tahun itu HP milik saya. Gitu ya, barakallahu. Itu gambarannya. Iya, ketika sesuatu yang dijanjikan tadi sudah ada di depan mata, sehingga motivasinya itu lebih kuat dibandingkan hanya ya nanti kalau kamu hafal Al-Qur'an, iya, Bapak beliin apa yang kamu mau, barakallahu fikum. Sebatas itu saja. Janji dan janji, barakallahu fikum. Ternyata bapaknya ini sudah biasa janji yang barakallahu fikum ujung-ujungnya menguap di udara. Iya. Dulu janjinya barakallahu fikum kalau sudah hatam Iqra. Iya. Barakallahu fikum mau dibelikan sepeda. Sekarang sudah Al-Qur'an 15 juz enggak ada sepedanya. Barakallahu fikum. Sekarang janji lagi. Kalau hafal Al-Qur'an mau minta apa saja dikasih. Gak percaya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Akhirnya motivasinya kurang. Barakallahu fikum. Begitu juga yang namanya al-jannah. Iya. Ketika Allah menciptakan al-jannah wan-nar, khususnya al-jannah, itu motivasi bagi orang-orang yang beriman. Sudah disediakan. Digambarkan. Ini loh nikmat yang akan didapatkan oleh penghuni surga. Barakallahu fikum. Apakah ngiler itu Ramadan? Ya. Ngiler gak? Ngiler. Terutama yang satu itu ya. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga an-nar barakallahu fikum. Allah gunakan sebagai takhwif. Iya. Untuk menakut-nakuti barakallahu fikum hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Gambarannya juga sama. Ketika ancaman itu hanya sekedar ucapan, maka barakallahu fikum efek jeranya kurang berpengaruh. Tapi kalau ancaman tadi ditunjukkan di depan mata, ini loh hukuman bagi orang yang demikian dan demikian. Itulah barakallahu fikum dapat memberikan efek jera yang sangat efektif. Barakallahu fikum. Tapi, sebagaimana penerapan hukum-hukum hak di dalam Islam. Iya, barakallahu fikum. Orang yang mencuri melebihi seperempat dinar dipotong tangannya. Orang yang berzina dan dia muhsan maka dirajam. Barakallahu fikum. Orang yang murtad dari agamanya maka dia dieksekusi. Barakallahu fikum. Itu luar biasa efek jeranya. Iya, membuat barakallahu fikum pelaku tindakan kriminal, tindakan dosa, ketika melihat itu bikin mereka apa? Merinding, bikin mereka untuk berpikir 1000 kali untuk melakukan tindakan yang sama. Barakallahu fikum. Nabi lihat barakallahu fikum hukum yang digunakan oleh manusia, hukum yang dianggap sebagai menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, hak asasi manusia barakallahu fikum. Iya. Itu tidak memberikan efek yang luar biasa, signifikan. Malah yang ada barakallahu fikum, kejahatan demi kejahatan itu semakin lama semakin berkembang. Iya. Para koruptor enggak pernah kapok. Iya, kenapa? Karena mereka di penjara ya begitu-begitu saja. Barakallahu fikum. Mendapatkan fasilitas barakallahu fikum. Baik. Keluar dari penjara ya korupsi lagi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum penjahat-penjahat kelas kecil. Ketika di penjara mereka bertemu dengan penjahat-penjahat yang kelasnya profesional. Barakallahu fikum ya. Maling ayam ketemu sama hacker yang biasa ngambilin uang nasabah di bank. Iya. Barakallahu fikum. Satu orang dia ambil 100 rupiah, kalau jumlah nasabah itu sampai barakallahu fikum ratusan juta, berapa sehari dia dapat? Iya. Dosanya kan sama, Mas, sama-sama maling. Yang ini maling ayam, ya. Paling dapatnya 100 ribu. Yang ini barakallahu fikum hanya satu kali klik 100 juta bisa dia dapat. Bahkan barakallahu fikum miliaran. Iya. Enggak capek-capek maling ayam ketangkep babak belur. Dihajar sama warga. Kalau yang ini ketangkep, ya sudah paling digerbek rumahnya sama polisi, dibawa ke penjara. Akhirnya apa? Begitu Mas ya? Iya, kamu harus mengupgrade kemampuanmu. Iya. Apa itu upgrade itu? Kamu tingkatkan lagi kemampuan kamu. Iya. Jadi, kamu kelas kacangan. Gimana cara Mas? Nanti saya briefing kamu. Wah. Di penjara latihan dia. Keluar penjara, naik tingkat. Iya. Tadinya maling ayam jadi hacker yang mencuri uang nasabah barakallahu fikum. Sekian banyak barakallahu fikum contoh yang ada. Iya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Faedah berikutnya, annal jannata laha abwabun. Bahwasannya surga itu memiliki pintu-pintu. Artinya pintu surga itu tidak satu. Ada banyak pintu. Dan masing-masing pintu barakallahu fikum itu dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki amalan yang spesial. Ya, ada pintunya orang yang berpuasa, ada pintunya orang yang sabar, barakallahu fikum, dan seterusnya. Baik. Faedah berikutnya, annaha qad tuftahu wa huwa yaumul itsnaini wa yaumul khamis. Bahwasanya pintu-pintu surga saat ini itu terkadang dibuka barakallahu fikum tepatnya pada hari Senin dan hari Kamis barakallahu fikum. Baik. Makanya barakallahu fikum amalan-amalan salih pada hari Senin dan hari Kamis itu memiliki barakallahu fikum amalan yang spesial. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Karena pada hari itu dibuka pintu-pintu surga, kemudian catatan amalan itu dimulai dan diserahkan. Barakallahu fikum. Sehingga sangat dianjurkan untuk melakukan amaliah ibadah di hari-hari tersebut. Barakallahu fikum. Hai. Faedah berikutnya barakallahu fikum. Anna fatha abwabil jannah yakunu ma'a dzalika inzalur rahmah wal maghfirah wan ni'mah. Bahwasanya bersamaan dengan dibukanya pintu-pintu surga, di situ diturunkan rahmat Allah, pengampunan Allah, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Baik. Jadi bukanya itu barakallahu fiikum bukan sekedar buka saja. Iya. Bukan sekedar barakallahu fiikum untuk mendapatkan sirkulasi udara segar, bukan. Tapi fungsi dibukanya pintu-pintu surga adalah agar kebaikan yang ada di dalam surga itu bisa turun di dunia. Barakallahu fiikum. Walaupun hanya seberapa persennya yang dirasakan oleh makhluk-makhluk yang ada di dunia. Barakallahu fiikum. Baik. Sebagaimana pintu-pintu neraka juga terkadang dibuka. Barakallahu fiikum. Iya. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fihi fadilatu ahli tauhid. Di dalamnya terdapat keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang tidak melakukan kesyirikan. Ini syarat yang pertama untuk mendapatkan keutamaan hari Senin dan Kamis, yaitu dia statusnya sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis, dia tidak dalam keadaan bermusuhan dengan saudaranya. Faedah berikutnya barakallahu fikum, fihi fadilatu yaumal itsnaini wal khamis. Di dalamnya terdapat keutamaan hari Senin dan hari Kamis. Faedah berikutnya, fihi bayan ghalazi hurmati syahna. Beratnya keharaman dari syahna. Liqarniha bisyiriki. Ketika dia digandengkan dengan kesyirikan, disejajarkan dengan kesyirikan. Iya. Karena untuk mendapatkan barakallahu fikum syarat ampunan tadi, dia bukan musyrik dan tidak dalam keadaan syahna. Digandengkan dua hal ini barakallahu fikum, menunjukkan betapa besar keharaman dari yang namanya syahna barakallahu fikum. Iya. Baik. Fihi al-hassu 'ala taqaddum fil islah. Di dalamnya terdapat faedah mengawali, mendahului dalam urusan islah, berbaikan atau berdamai dengan saudaranya. Barakallahu fikum. Hai. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Sehingga barakallahu fikum pada hadis ini, setelah beliau menyebutkan sebab-sebab dari munculnya syahna, setelah itu pada hadis ini beliau menyebutkan ancaman atau kerugian apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang masih tetap memelihara permusuhan dia. Iya, barakallahu fikum. Jangan dikira untung. Sekali lagi barakallahu fikum, permusuhan yang kita pelihara, permusuhan yang tetap kita jaga, kita lestarikan, itu hanya mendatangkan kerugian. Iya, dunia akhirat barakallahu fikum. Di dunia barakallahu fikum, ya kita tidak akan merasa nyaman. Iya. Kita tidak akan merasa tenang. Hati ini selalu di rudung dengan yang namanya rasa benci, rasa marah, rasa jengkel barakallahu fikum, dan terus hati Anda itu bisa kena penyakit. Iya. Tadinya penyakit maknawi menjadi penyakit hisi barakallahu fikum. Iya. Penyakit pikiran barakallahu. Pada sebagian orang bisa sampai pada tingkatan apa? Stres. Iya, barakallahu fikum. Itu untuk orang yang sangat lemah kejiwaannya. Barakallahu fikum. Baik. Itu dalam urusan dunia. Semuanya jadi enggak enak. Enggak nyaman. Barakallahu fikum. Terkait dengan urusan akhirat, tambah lagi. Iya, yang lain dapat pengampunan, Anda sendiri tidak dapat. Dosa terus mengalir. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, tidak ada untungnya Anda memelihara permusuhan. Tidak ada barakallahu fikum manfaatnya Anda melestarikan kebencian Anda dengan teman-teman Anda. Sebagaimana Rasul menganjurkan, kunu ibadallahi ikhwana. Itu enak barakallahu fikum. Ya. Orang yang enggak punya musuh, orang yang bisa berteman ya dengan yang lainnya, itu enak hidupnya. Barakallahu fikum. Baik. Itu nasihat buat kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nantahi bihadul qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.